السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih pada kitab As-Sawarif Anil Haq, penghalang-penghalang seseorang untuk menerima kebenaran, atau penghalang seseorang untuk mendapatkan kebenaran. Sampai kita pada yang ke-16 dari penghalang-penghalang seseorang untuk mendapatkan ilmu adalah an-nash'ah wal-ilf wal-adah. Kemarin sudah kita bahas bahwa qillatul ilm wa qillatul faham, kurangnya akal, kurangnya pemahaman sering menyebabkan seseorang sulit menerima kebenaran. Karena dia enggak bisa paham, nalarnya enggak nyambung, itu penghalang juga. Kita berharap semoga kita menjadi orang-orang yang cerdas, diberi pemahaman, pengertian, sehingga bisa melihat kebenaran dengan jelas sebagai kebenaran. Doanya, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, terangkanlah kepada kami atau perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran, dan bantulah kami untuk mengikutinya, dan jelaskanlah kepada kami yang batil sebagai kebatilan, dan berikan kami kemudahan untuk menghindarinya. Ini doa kita agar kita mendapatkan pemahaman, pengertian, tahu yang hak sebagai hak, yang batil sebagai batil. Masalahnya sekarang, kalau orang itu sudah terbentuk sejak kecil dengan bentukan yang salah, walaupun dia melihat kebenaran dengan jelas, gamblang sebagai kebenaran, dia sulit menerima. Mengapa? Ada penghalang yang lain. Walaupun penghalang dalam bentuk kebodohan, Tidak ada. Dia paham. Ini benar. Tetapi ada penghalang dalam bentuk lain adalah an-nash'ah wal-ilf wal-adah. Pembentukan sejak kecil itu nash'ah. Wal-ilf sudah terbiasa dengan sesuatu. Sama dengan adah. Adat juga kebiasaan. Apa istilahnya? Sudah familiar. Sehingga tidak mau menerima yang lain. Ini kayaknya gak pernah saya dengar dari dulu. Gak familiar sama sekali. Saya gak pernah merasa ini pernah saya tahu. Orang tua kita, bapak kita gak pernah seperti itu. Itu namanya ilf. Kata penulis, hafizahullah ta'ala, wala syakka anna nash'ata laha ta'thirun kabirun fi siyaghati syakhsiyatil insan. Tidak ragu lagi bahwa pembentukan seorang manusia sejak kecilnya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan kepribadian seorang manusia. Syakhsiyah, kepribadian. Demikian pula pembentukan aqidatihi wa akhlaqihi. Pembentukan akidahnya, pembentukan akhlaknya. Ini semua terpengaruh dengan nasyahnya. Bagaimana dia kehidupannya sejak kecil. Ditumbuh besarkan dengan apa. Maka dengan sesuatu itulah dia akan terbiasa. Kalau dia tumbuh besar di atas kesesatan, maka dia sudah terbiasa dengan kesesatan dan sulit menerima kebenaran. Kalau dia tumbuh besar di atas kebatilan, maka dia terbiasa dengan kebatilan. Maka kepribadiannya terbentuk dengan itu. Akidahnya terbentuk dengan itu. Akhlaknya terbentuk dengan itu. Oleh karena itu, catatan pentingnya para ibu-ibu yang paling banyak di rumah bersama anak-anak, ingat, pembiasaan kepada anak-anak kita, pada anak-anak kalian, ini sangat penting dan sangat berpengaruh nanti ketika dewasa. Nanti ketika dia dewasa akan berpengaruh. Kalau terbiasa dengan kebaikan, mudah menerima kebaikan. Kalau terbiasa dengan kejelekan, sulit menerima kebaikan. Karena sudah terbiasa dengan berbagai macam kejelekan-kejelekan. Faghaliban ma yaqbalul insan ma alaihi ahlu baladihi min aqaid wa akhlaq wa adat. ويتأثر بما عليه قومه. Biasanya, ghaliban artinya seringnya, manusia akan menerima apa yang diyakini oleh kaumnya, oleh masyarakatnya. Akidahnya ikut akidah keumuman masyarakatnya, akhlaknya ikut akhlak masyarakatnya, kebiasaannya ikut kebiasaan dan adat istiadat kaumnya. Wa ta'athar, terpengaruh dengan apa yang biasa dia saksikan semasa hidupnya sejak kecil. Wan nasu ka asrabi tayrin yattabi'u ba'dhuhum ba'dha. Kata penulis, manusia itu seperti rombongan burung. Asrabil qata adalah rombongan burung yang selalu terbang beriringan. Yattabi'u ba'dhuhu ba'dha. Sebagian ngikut yang lain. Berkumpul, terbang bersama, ke kanan semua, ke kiri semua. Manusia juga demikian. Akan ikut keumuman masyarakat di sekitarnya. Wa yaral ba'd anna al-khuruja mimma 'alayhi qaumuhu dalalatun wa ghawaya. Yang akhirnya mereka memiliki kesimpulan, seorang manusia ini akan memiliki kesimpulan yang berbeda dengan keumuman masyarakatnya adalah kesesatan. Yang berbeda dengan keumuman orang di sekitarnya berarti penyimpangan. Warubbama lam yufakkir yawman fin nazar wal bahthi fi ma 'alayhi ghairu ahli baladi. Bahkan mungkin orang itu enggak akan berpikir sedikit pun, sehari pun enggak pernah berpikir untuk melihat apa yang di luar sana. Enggak pernah berpikir, enggak pernah mau melihat, enggak pernah mau membahas apa yang dipegang dan dipahami oleh orang lain selain masyarakatnya. Enggak pernah berpikir. Sudah merasa yakin apa yang ada di masyarakatnya itu yang hak. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Dia enggak akan menerima pemahaman, keyakinan, akidah kecuali harus disesuaikan dengan masyarakatnya. Harus disesuaikan. Wanzur ila malikati Saba. Lihatlah bagaimana Ratu Saba. Ratu Saba ini bukan orang bodoh. Dia punya akal, bisa berpikir, tetapi dia menyembah matahari. Menyembah matahari. فذكر الله أن النشأة هي التي حملتها. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Naml, tentang kisah Ratu Saba ini, bahwa dia terbentuk oleh kebiasaan sejak kecilnya di masyarakatnya, mereka menyembah matahari sehingga ikut. Walaupun kalau dia mau berpikir sesaat saja dengan akalnya yang sehat, akan mengatakan matahari benda, makhluk, la yatakallam wa la yujibu ad-da'awat, tidak mengabulkan doa. Khonibina azakumullah. Tetapi dikalahkan kecerdasannya oleh kebiasaan. Dikalahkan kecerdasannya oleh kebiasaan masyarakatnya. Bagaimana dia terbawa ke dalam adhalladhalal? Terbawa ke dalam kesesatan yang paling sesat. Walayal tabis dalaluhu, yang tidak samar kesesatannya di dalam akal seseorang manusia. Artinya sangat jelas secara akal, sangat jelas secara fitrah, sangat jelas bagi siapa yang mau berpikir. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml, wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Dia terhalang untuk menerima kebenaran oleh makana ta'budu min dunillah, oleh apa yang biasa disembah selain Allah. Artinya terbentuk oleh apa yang biasa mereka ibadahi sejak kecilnya. Tafsir Sa'di oleh Syekh Al-Almah Abdurrahman Al-Sa'di rahimahullah dalam Taisir Al-Latif Al-Mannan, beliau berkata, ayala qaid allati nasyat alaiha, maksud ayat ini bahwa dia terhalang oleh apa yang disembahnya, maksudnya terhalang oleh bentukan sejak kecilnya, akidah, keyakinan yang terbentuk sejak kecilnya dia, madhabnya yang rusak, yang sudah turun-temurun mereka pegang. Tusaytir ala aqlil aqil, kebiasaan tadi sudah menguasai akalnya orang berakal. Wa tudhibu lubbal labib, dan menghilangkan kecerdasan orang yang cerdas. Dia cerdas tetapi terhalang kecerdasannya oleh kebiasaan. Coba lihat dialog para anbiya dengan kaumnya. Ketika dikatakan tentang masalah apakah dia berbicara, apakah dia mengabulkan doa seperti Ibrahim dengan Namrud, setelah terpojok, apa jawabnya? Pokoknya ini adalah kebiasaan nenek moyang kita. Itu. Enggak ada jawaban lain kecuali itu. Sebab hujjah telah tegak dan bisa dipaham oleh akal yang sehat. Patung berhala. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Kata Ibrahim, fas'al kabiruhum hadha. Tanyakan kepada yang paling besar ini. Itu kampaknya ada di situ. Kamu ini membodohi saya. Bagaimana mungkin patung ini akan berbuat, akan menghancurkan? Kalahkan dia secara akal. Kalau begitu, kenapa kamu sembah? Kata Ibrahim alaihissalam. Kalau begitu, kenapa kalian sembah? Marah dia dan mengatakan, kamu jangan merubah apa yang sudah biasa. Hariku, bakar dia. Tidak punya alasan kecuali kebiasaan. Maka ini barakallahu fikum yang dikatakan oleh Syekh Sa'di, tudhibu lubbal labib wa tusaytir ala aqlil aqil. Mengalahkan kecerdasan orang yang cerdas, menghilangkan akal orang yang berakal. Kebiasaan yang sudah terbentuk sejak kecil itu berurat berakar, kokoh, sulit untuk dirubah. Sehingga beberapa ulama menyatakan, idza nasha'a syab, kalau seorang pemuda terbentuk di atas sunnah, farju minhu. Kalau seorang remaja terbentuk di atas sunnah, di masyarakat sunnah, harapkan. Walaupun kamu lihat di awalnya dia ini bermaksiat begini begitu, ada harapan pada dia. Tetapi idza nasha'a ala bid'ah, kalau dia terbentuk di atas kebid'ahan, fai'as minhu, putus asalah kamu dari dia. Maksudnya bukan disuruh putus asa, tetapi harapan sudah sangat kecilnya. Karena apa yang membentuk dia sejak kecil ini sulit untuk dirubah. Jangan dikira mudah seperti membalik tangan, sulit, sangat-sangat sulit. Qala, dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, setelah ucapan Sa'di, kita selesaikan dulu ucapan Sa'di rahimahullah. Hatta yuqayyad lahu min al-asbabil mubaraka ma yubayyin lahu al-haq wa yamunnu alayhi bittiba'ih. Hingga, yakni kecuali kalau ada sebab-sebab yang berkah yang menyebabkan dia bisa terbuka hatinya dan kemudian dia menerima kebenaran dan mengikuti kebenaran, itu fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti bahasanya, kalau dibebaskan dengan bahasa yang bebas, bahwa kalau orang itu sudah terbentuk sejak kecilnya, maka kebiasaannya itu akan mengalahkan akalnya yang cerdas, akan menghilangkan pikirannya, akan menghilangkan pemahamannya. Illa man rahima rabbuh. Itu maksud akhirnya. Kecuali yang dirahmati Allah. Ada saja yang bisa berubah. Tapi jarang. Keumumannya, dia terhalang dengan kebiasaannya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Bismillah. مانع الالف والعاده والمنشا, penghalang, kata Ibnu Qayyim, dalam bentuk al-ilf, ya, sesuatu yang sudah biasa, sudah familiar, wal-adah, adat istiadat, wal-mansha, bentukan sejak kecil, ini juga penghalang seorang untuk mendapatkan kebenaran, kata Ibnu Qayyim. Fa innal 'adata qad taqawwa hatta taghlib hukm at-tabi'ah, karena kebiasaan itu kadang menguat sampai mengalahkan tabiat, mengalahkan tabiatnya. Walihada qila hiya tabi'atun tsaniyah, sampai dikatakan bahwa itu adalah tabiat yang kedua. Tabiat itu sifat bawaan lahir, sifat keturunan, bawaan, itu dikatakan tabiat. Ini orang tabiatnya lembut, tabiatnya keras, itu kan sulit dirubah. Tetapi kebiasaan sejak kecil bahkan bisa mengalahkan tabiat. Bayangkan, bisa mengalahkan tabiat. Makanya mungkin kalian akan heran melihat kenapa kok rata-rata orang dari negeri anu orangnya begini semua. Yang dari sana keras semua, rata-ratanya. Yang dari sini lembut semua. Yang dari sono, wah, begini, ada ciri-ciri yang sama. Mengapa itu? Bentukan masyarakat. Bentukan masyarakat. Dan itu yang dikatakan al-ilf, ulfa, atau al-adah, mansyak, bentukan. Bahkan kadang-kadang itu disebut sebagai tabiat kedua. Dia punya sifat khasnya dan juga punya sifat khas dari bentukan masyarakatnya. Fayurabbar rajul alal maqalah wa yansha alaiha saghiran. Seseorang misalnya terdidik dari kecilnya dengan satu pendapat, satu ucapan. terbentuk alaiha saghiran, dibentuk sejak kecilnya. Fayatarabba qalbuhu wa nafsuhu alaiha, kemudian dia jiwanya dan hatinya terbentuk di atas maqalah tadi, di atas pendapat tadi. Kama yatarabba lahmuhu, seperti terbentuknya daging badan ini, tulang, karena makanan-makanan. Yang ini makannya sayur, tempe sama tahu. Sejak kecil. Terbentuk gak dagingnya, tulangnya? Terbentuk. Kayak apa? Ya kayak itu. Segitulah nilainya. Yang ini, Masya Allah, daging, keju. Apalagi? Terbentuk. Beda apa gak beda hasilnya? Beda. Bisa dirubah gak? Sulit. Sudah sejak kecil terbentuk seperti itu. Sehingga ketika tokoh-tokoh olahraga membahas kenapa kita tidak bisa mengalahkan mereka, debat-debat-debat ujung-ujungnya mereka salahkan nasi. Karena mereka makan roti, kita makan nasi. Ya ada benarnya juga. Ada benarnya. Tingginya beda, kekuatannya beda, kakinya beda, ya, karena makanannya beda. Qanibidina azakumullah. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, demikian pula terbentuknya seseorang dari akidahnya, pemahamannya, akhlaknya, kebiasaannya, itu terbentuk di masyarakatnya dengan sesuatu, di keluarganya, di orang sekitarnya, itu seperti bentukan badan tadi dengan makanan. Makannya itu terus sampai besar, sulit untuk dirubah. Ini sejak kecil pikirannya, makanan dari makanan rohaninya itu terus. Ya sampai besar terbentuk seperti itu. Mau dirubah? Oh enggak bisa, itu darah daging saya. Mereka akan bilang begitu. Itu darah daging saya turun-temurun sejak ab anjad. Sudah kakek nenek saya. Qanifidina azakumullah. Ini juga penghalang seseorang untuk mendapatkan kebenaran. Penghalang seseorang untuk mendapatkan ilmu. Kita lanjutkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Wala ya'qil nafsahu illa 'alayha, maka jiwanya tidak berpikir kecuali di atas kebiasaan yang terbentuk. Tsumma ya'tihi al-'ilm, kemudian datang ilmu setelah dewasa. Ala wahlatin wahidah, tiba-tiba datang ilmu berbeda dengan apa yang dia yakini sejak kecilnya. Yuridu izalataha, ingin menghapus apa yang sudah terbentuk dalam jiwanya, ingin mengeluarkan dari hatinya, ingin mengganti dengan sesuatu yang lain. Faya'sur alaihi, maka pasti akan sulit, kata Ibnul Qayyim. Ya'sur alaihi intiqal, sulit untuk berpindah. Wa yasum alaihi zawal, sulit untuk dihilangkan. Wa hadha sabab, wa in kana adhaf al asbab ma'nan, fa huwa aghlabuha 'ala al umam. Ini barakallahu fikum. Walaupun merupakan penyebab-penyebab yang lemah. Penyebab yang lemah. Secara makna penyebab yang lemah. Tetapi ini terbanyak. Terbanyak menyebabkan umat-umat tidak menerima kebenaran. Wa arbabul maqalati wan nihal, dan sebagian besar atau yang terbesar dari pengikut aliran sesat apapun, yang terbanyak sebabnya ini. Ada yang sebabnya karena dorongan harta, ada, cari keuntungan. Ada yang dorongannya karena qillatul faham, terhalang dari ilmu, ada. Ada yang sebabnya karena ditekan, diancam, ada. Tapi yang terbanyak ini, terbanyak adalah karena mereka sudah terbentuk sejak kecilnya, sulit dirubah. Itu yang terbanyak. Kalau kita hitung-hitungan, itu yang terbanyak. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang terbanyak alal umami wa arbabil maqalati wan nihal, aliran-aliran, kebanyakan umat-umat, kebanyakan kelompok-kelompok sesat, mereka terhalang dari kebenaran karena sudah terbentuk begitu sejak kecilnya. Laisa ma'a aktsarihim bal jami'ihim, tidaklah kebanyakan bahkan hampir seluruhnya, kata Ibnu Qayyim. illa ma asa an yashad, kecuali yang memang syad, aneh sendiri. Illa adatun wa murabbi tarabba alaihi tiflan la ya'rif ghayraha, kebanyakan mereka karena sudah kebiasaan sejak kecilnya dibimbing oleh pembimbingnya, dia terbentuk oleh bentukan masyarakat sekitarnya, tiflan sejak anak kecil, yang la ya'rifu ghayraha, yang tidak tahu yang lainnya, seperti katak dalam tempurung, enggak tahu dunia luar. Dia yakin seyakin-yakinnya dia itu paling besar, makhluk yang paling hebat, makhluk yang paling tinggi, saya. Karena melihat di dalam tempurung itu tidak ada lain kecuali semut. Semua di bawah dia. Coba buka tempurungnya, lihat dunia. Di sana ada yang lebih besar dari kamu sekian kali lipatnya. Baru dia bisa lihat gajah, lihat. Kebanyakan masyarakat yang tersesat karena ini. Terbentuk sejak kecilnya, tidak tahu selain apa yang sudah dia yakini sejak kecil. Dan tidak mau membuka tempurungnya. Tidak mau, buka tempurungmu, tidak mau. Ini sudah sejak dulu akidah saya begini, bapak saya begini, tidak bisa. Ya, tapi ini lihat dulu, baca dulu, tidak mau. Ya. Itu aliran-aliran sesat, tidak mau. Nah ini ayat hadis, nah itu ayat Wahabi. Ini hadis, itu hadis Wahabi, saya tidak mau. Pokoknya, ya sulit. Ini barakallahu fikum yang terbanyak kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Fadinul awaid ma'al huwa al-ghalib ala aktsarin nas. Berarti agama adat istiadat, dinul awaid, dinul aid adalah dinul yang ada. Agama kebiasaan itu yang paling dominan di tengah masyarakat. Falintiqal anhu kalintiqal anit tabi'ah ila tabi'atin thaniyah. Sulitnya berubah, sulitnya berpindah, seperti sulitnya seseorang untuk merubah sifat bawaan lahirnya. Sulit. Saya orangnya begini dari dulu. Cepat marah misalnya, emosional. Itu biasanya sulit. Kecuali diarahkan dia. Tayib, kalau marah kata-katanya begini. Jangan begini, jangan kata-kata kufur, kata-kata yang baik, kata-kata yang sunnah. Karena sulit untuk merubah. Ada yang lihat darah, pingsan. Kenapa? Ya tidak tahu. Oh saya dari dunia begini, lahirnya sudah begini. Ya berarti hati-hati, kan begitu. Ada orang berkerumun, ada apa kecelakaan, kamu menghindar. Daripada kamu pingsan di sana, ngerepotkan orang. Tahu diri. Man ya'arif qadra nafsih. Siapa yang tahu keadaan dirinya, dia akan bisa memperbaiki atau menempatkan dirinya di mana. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa siapa yang ingin merubah agama kebiasaannya atau agama adat istiadatnya, akan sulit seperti sulitnya merubah tabiat. Fasalawatullah wassalamuhu ala anbiya'ih. Semoga salawat dan salam Allah limpahkan kepada para nabi wa rusulih, para rasul-rasulnya, khususan ala khatamihim wa afdalihim Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Khususnya kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kaifa ghayyaru awaidal umam. Bayangkan bagaimana beratnya para anbiya ketika berdakwah. Karena apa yang disampaikannya itu adalah perkara yang baru pertama kali disampaikan pada mereka. Yang mereka enggak pernah dengar, enggak pernah tahu, bahkan mereka enggak pernah merasa bahwa itu ada yang ngomong dulu, enggak ada. Padahal Nabi menyatakan ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Aku ini bukan rasul pertama. Alhamdulillah. Ya dikumullah subhanahu. Ma kuntu bid'an minar rusuli. Aku ini bukan rasul pertama. Sudah ada rasul-rasul sejak dulu. Aku ini pelanjut, pelengkap. Tetapi mereka tak mengatakan, tidak pernah dengar kami. Kami tidak pernah dengar. Wala abauna, tidak pula bapak-bapak kami, enggak pula nenek moyang kami, enggak pernah dengar yang seperti ini. Ketika disampaikan la ilaha illallah, enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, mereka terkejut. Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah sekian Tuhan ini mau dijadikan satu Tuhan? Itu aneh. Kalimat ujab di atasnya aneh. Sangat aneh. Karena aneh itu ajib. Ini ujab. Itu perkara yang sangat mustahil. Tidak mungkin. Aneh itu. Masa Tuhan yang banyak dijadikan satu Tuhan? Terus semua permintaan kepada satu Tuhan. Karena mereka terbiasa minta hujan kepada berhala yang ini. Minta petunjuk undi nasib saya berangkat atau tidak berangkat pada berhala yang ini. Untuk meminta keselamatan pada yang ini. Tiba-tiba dikatakan jangan meminta kecuali pada Allah. Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Ini perkara yang aneh kata mereka. Limadha? Mengapa demikian? Ini tadi jawabannya. Ada penghalang besar. Karena mereka sudah terbentuk turun-temurun sejak kecilnya sampai dewasa di atas kesyirikan. Maka sulit untuk menerima. Maka salawatullah wasalamuhu alaihim. Semoga salawat dan salam pada mereka para anbiya. Mereka sangat berat tantangannya. Kalian para da'i mengajak sekarang mengatakan ikutilah Quran. Mereka sudah kenal Al-Quran. Masya Allah. Agak lebih mudah sesungguhnya. Ketika kita berkata ikutilah Rasul, mereka sudah ada dalam hatinya memang Rasulullah SAW harus diikuti. Peganglah sunnah, mereka tahu sunnah itu adalah sesuatu yang harus dipegang. Harusnya lebih mudah. Khonibidina azakumullah. Tetapi mereka para Rasul AS menghadapi orang yang gak pernah dengar sama sekali tauhid. Bahkan yang pernah mendapatkan dakwah dari Rasul, Yahudi dan Nasrani, sudah syirik pula menyatakan Uzair anak Allah, mengajarkan Isa, mengatakan Isa anak Allah. Subhanallah ya amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Ghayyaru awaid al-umam al-batilah. Lihatlah bagaimana para anbiya merubah kebiasaan umat-umat. Memindahkan mereka dari kekufuran kepada keimanan. Hatta stahdathu bihi tabi'ah thaniyah, sampai didatangkan satu kebiasaan yang berbeda sama sekali dari kebiasaan jahiliyah. Kharaju biha an adatihim, dibawa untuk meninggalkan adat istiadat mereka, dibawa untuk meninggalkan tabiat-tabiat yang rusak dari mereka. Wala ya'lam masyaqqata hadza 'alan nufus, tidak bisa terbayangkan seberapa beratnya bagi jiwa untuk merubah seperti itu. Illa man zawala naql rajulin wahidin 'an dinihi wa maqalatihi ilal haqq. Tidak terbayangkan apa yang lebih sulit daripada memindahkan akidah seseorang dari akidah syirik kepada keislaman, dari kebiasaan kafir kepada kebiasaan iman, sulit. Wa in syi'ta an taqif 'ala haqiqati ta'thir an-nash'ah fi siyaghati 'aqidati al-insan wa akhlaqihi wa hawiyatihi wa syakhsiyatihi fatadabbar. Hadis Abu Hurairah. Kalau kau suka, kalau kau ingin untuk berhenti memikirkan atau untuk berhenti sejenak melihat hakikat pengaruh yang besar pada akidah seseorang, akhlaknya, jiwanya, kebiasaannya, kepribadiannya. Kalau mau tahu bagaimana pengaruh, baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap yang lahir, lahir di atas fitrah. Fitrah al-Islam. Fitrah tauhid. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Bapak ibunya lah yang menjadikan dia sebagai Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ini dalil yang paling jelas untuk menunjukkan betapa besarnya pengaruh bentukan awal betapa besarnya pengaruh pembentukan seorang anak sampai dewasa. Tadinya lahir alal fitrah, tetapi kenapa bisa jadi Yahudi? Bapak ibunya lah yang membentuknya. Kenapa jadi Nasrani? Bapak ibunya lah yang membentuknya. Kenapa jadi Majusi? Bapak ibunya lah yang membentuknya. Hati-hati, wahai bapak dan ibu. Para bapak dan para ibu, hati-hatilah terhadap anak-anak kalian. Mereka terbentuk dengan kebiasaan kalian kepada mereka. Kata-kata kalian ditiru oleh mereka. Kebiasaan kalian ditiru oleh mereka. Aturan-aturan kalian di rumah akan berpengaruh pada mereka. Nasallah salam al-afiyah. Nasallah as-salama wal-afiyah. Ikhwani fillah a'azakumullah, anak yang ditimang dengan la ilaha illallah dengan anak yang ditimang dengan Nina Boboy akan berbeda. Iya kan? Jelas akan berbeda hasilnya nanti. Tidak akan sama. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa amma law turika wa halu. Adapun kalau dibiarkan dalam keadaannya, maksudnya bicara hati. Ibnu Taimiyah berbicara tentang hati, yakni al-qalb. Kalau dibiarkan anak tadi dalam keadaannya futira 'alaiha farighan an kulli dzikr. Kalau dibiarkan kosong, tidak ada yang memasukkan kepadanya sesuatu apapun, khalian an kulli fikr, tidak dimasukkan pemikiran apapun pada anak tadi, apa yang terjadi? Dia akan mencari Allah dan akan beribadah pada Allah. Tauhid. Khana bidna azakumullah. Karena itu fitrah. Karena itu fitrah. Dia akan melihat saja sejet, sekilas saja dia akan berkata, sungguh pencipta alam semesta ini maha besar, maha agung. Akan begitu. Itu fitrah. Kalau demikian alam semesta ini sempurnanya, hebatnya, lengkapnya, maka dia akan memuji Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Itu fitrah. Tetapi yang menjadikan anak tadi berubah dari fitrahnya adalah orang tuanya. Faqad kana yaqbalu al-'ilma alladhi la jahla fihi. Niscaya dia akan menerima ilmu tadi dengan mudah. Ketika dikatakan qul la ilaha illallah, katakan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah yang menciptakan langit dan bumi. Fitrahnya akan terima. Hatinya akan terima dengan mudah. Ya jelaslah pencipta langit dan bumi. Tetapi kalau sudah terbentuk sejak kecilnya dengan Majusiyah, oh enggak bisa, api itulah yang membawakan kebaikan-kebaikan. Sulit. Sejak kecil sudah mengatakan itu, api terang cahaya, itu yang membawa kebaikan-kebaikan. Demikian pula agama-agama yang lain. Maka dikatakan di sini oleh Syekhul Islam rahimahullah, kalau dia tidak dikasih pemikiran apapun, akan mudah dia menerima tauhid la ilaha illallah. Fayu'min bi rabbihi wa yunibu ilaih. Bahkan sebelum kita lanjutkan ucapan Syekhul Islam, bahkan saya katakan, kalau dia tidak dimasuki apapun sampai ketika dia mulai nalar, mulai berpikir, kemudian ditawarkan ini dan ini dan ini, niscaya dia akan terima tauhid. Mengapa? Hatinya belum terbentuk dengan bentukan apapun. Ini ya ngapain minta sama patung? Iya kan? Akan berkata fitrahnya, ngapain? Suruh minta sama batu, pohon, minta pada pencipta langit dan bumi. Ah, dia akan terima dengan mudah karena hatinya bersih, fitrahnya masih bersih. Fa inna kullu mauludin yulad 'alal fitrah, karena setiap yang lahir di atas fitrah. Fa abawahu, tapi bapak ibunya itulah yang membentuk anak-anaknya. Yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi kama tantujul bahima bahimatan jam'a, sebagaimana hewan ternak melahirkan hewan ternak. La yuhissu fiha min jad', tidak pernah kamu dapati yang jad'a, yang sudah dipotong telinganya, yang sudah dikasih cap tanda ini, tidak ada. Ya, lahir ya seperti itu. Kenapa kok jadi bahimah, menjadi wasilah, menjadi bahira, menjadi saibah? Siapa yang bikin? Ya manusia. Lahirnya sapi ya sapi, lahirnya kambing ya kambing. Mereka yang merubahnya, mereka yang mengganti-gantinya, mencacatinya, merusaknya. Fitratullah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Itu fitratullah, fitrah yang Allah jadikan pada setiap manusia. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan, enggak ada pergantian, enggak bisa yang lain selain itu. Allah sudah jadikan secara fitrah. Sebelum roh-roh ini dimasukkan, ditiupkan kepada bayi-bayi di rahim-rahim para ibu, roh-roh tadi sudah istantaqaha, sudah diperintah oleh Allah untuk mengikrarkan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah katakan pada roh-roh tadi, calon-calon anak Adam, wa id akhadha rabbuka min bani Adam duhurihim, dari punggung-punggung, dari punggung Adam. Wa ashhadahum ala anfusihim, Allah persaksikan atas diri-diri mereka. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Semua menjawab, bala. Itu fitrah. Maka ruh-ruh tadi semuanya, seluruh ruh yang termasuk ruhnya orang kafir, ruhnya, sudah mengatakan bala. Syahidna, kami mempersaksikan bahwa engkau Rabb kami. Lahir dalam keadaan masih mengikrarkan Allah Rabb kami. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kenapa kok tiba-tiba jadi ateis? Kenapa tiba-tiba jadi penyembah berhala? Kenapa tiba-tiba jadi Hindu dan Buddha? Kenapa tiba-tiba jadi penyembah pohon? Abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Bapak ibunya lah yang membentuk, dan bentukan itu sangat berpengaruh pada jiwa seseorang. Maka fitrahnya terkalahkan. Berkata Syaukani rahimahullah, wa nasyi' fi daulatin yansha' ala ma yatadhahar bihi ahluha. An-nasyi', anak yang terbentuk di sebuah negara, akan terbentuk sesuai dengan apa yang zahir pada masyarakat di negara tersebut. Wa yajid 'alaiha salafahu fa yadhunnuhu ad-din. Dia akan lihat dari salafnya, salaf di negeri itu. Fa yadhunnuhu ad-din, dan disangka olehnya bahwa itu agama. Habis itu sulit untuk berubah. Ini agama saya. Ini keyakinan saya. Ini budaya saya. Ini adat istiadat saya. Tidak bisa dirubah. Datang dakwah Islam, oh tidak bisa. Loh ini berhak, ini begini, dalil-dalilnya sampai mulai, iya sih, memang kita harus beriman pada mencipta langit dan bumi. Boleh-boleh, tapi tetap adat jangan ditinggal. Jangan Islam Arab, harus Islam Nusantara. Kenapa? Apa sebabnya kira-kira? Jawabannya adalah bentukan sejak kecil turun-temurun yang sulit untuk dirubah. Ini barakallahu fikum. Ya dhunnuhuddin, dikira itu agama. Punten, dengan tangan dijulurkan ke bawah, dengan ruku berjalan begitu, menghormati dengan ngesot pembesarnya, itu dianggap sebagai agama. Ini penghormatan. Dikatakan tidak boleh ruku pada selain Allah, enggak boleh sujud kepada selain Allah. Ini sungkem, ini adat kita. Loh katanya kamu muslim. Iya muslim sih muslim, tapi enggak mau yang itu. Loh terus gimana? Khanifidin a'azakum, lihat sulitnya menerima kebenaran. Sulitnya menerima kebenaran. Qala, dikatakan selanjutnya, la yajid man yursiduhu. Sejak kecil terbentuk tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang mengarahkan kepada selain itu. In kana qad tadhahara ahlu bi syai'in minal bid'ah, kalau penduduk di masyarakatnya sudah terbiasa dengan kesesatan kebid'ahan, wa amilu ala khilafil haq, dan sudah terbiasa dengan selain kebenaran. Li'anna an-nas imma 'amah wa hum ya'taqiduna fi tilka al-bid'ah allati nasha'u 'alayha wajaduha baina dhahranayhim innama hiya ad-din al-haq wassunnah al-qawimah wa nihla as-sahihah. Karena manusia ketika mereka sudah terbentuk sejak kecilnya seperti itu turun-temurun, maka mereka meyakini bahwa kebid'ahan tadi, kesesatan tadi, penyimpangan tadi, perkara-perkara yang dalal tadi, mereka yakini sebagai kebenaran. Ini benar, ini mulia, ini justru harus kita banggakan, ini hebat, ini mulia. Apa yang ada baina dhahranaihim, apa yang di tengah-tengah mereka, mereka anggap sebagai kebaikan. Ini hak, ini sunnah yang lurus, ini nihlah, ini yang harus kita ikuti, ini aliran yang paling bagus, ini adalah budaya yang paling mulia. Asabiyah pada bangsanya sendiri, tidak berpikir tentang mana benar mana salah, tidak bertanya kepada dalil, apa kata Allah, apa kata Rasul. Wa qala al-muallimi, berkata al-muallimi, wa li hadha qila la raiba an al-insana yansha ala dinin wa i'tiqad wa madhhab wa ara yatalaqqaha min murabbihi wa muallimihi. Kata al-muallimi rahimahullah, oleh karena itu dikatakan tidak ragu lagi bahwa manusia terbentuk di atas agama dan keyakinan, di atas madhab dan pendapat, apa yang membentuk dia sejak kecilnya. Agama yang membentuk dia sejak kecilnya Nasrani, ya sudah Nasrani, sulit untuk berubah. Agama atau keyakinan yang membentuknya sejak kecil adalah keyakinan animisme, ya dia akan terbentuk sebagai animisme. Atau dia lahir dengan madhab sesat tertentu sampai dewasa, akan seperti itu juga, akan sama. Wa masamihi bi itra'ihim, demikian pula apa yang merupakan pendapat-pendapat dia yang sejak kecil terbentuk di atasnya, itu menjadi pendapat dia ketika dewasa, yang dia dapatkan min murabbihi wa muallimihi, yang dia dapatkan dari gurunya, dari pengajarnya, dari tokoh masyarakatnya, itu yang mereka pegang. Wa yattabi' fiha aslafahu wa asyakhahu, dan mereka akan ikuti pendahulu-pendahulunya di negeri tersebut. Wa asyakhahu alladziina tamtali' masami'uhu bi itra'ihim, dan akan dia ikuti tokoh-tokohnya di masyarakat tersebut yang sudah memenuhi telinga dia, memenuhi pendengarannya dengan semua yang dikatakannya. Wa ta'kid annal haqqo mahum alaih, masih kata al-muallimi, dan yang namanya kebenaran mereka yakin apa yang sudah mereka dapati dari tokoh-tokohnya tadi. Wa bidhammi mukhalifihim wa thalbihim, sebaliknya dia pasti akan mencerca yang selain dari kebiasaannya. Dia akan mencerca selain apa yang sudah dia yakini sejak kecilnya, atau yang membentuk dia sejak kecilnya di masyarakatnya. Yang berbeda akan dicelekkan. Wah, itu kebiasaan mereka. Kita punya adat sendiri yang lebih bagus, lebih mulia. Oh, itu adat Arab. Kita punya yang lebih mulia, lebih sempurna. Itu adat Cina, kita punya lebih sempurna. Kenapa? Bicaranya adat. Bicara hukum Allah dan Rasulnya. Berbicara tentang dalil. Apa kata Allah dalam Quran? Apa kata Rasulullah dalam hadis yang sahih? Jangan bicara masalah ini adalah budaya kita, tidak boleh. Jangan. budaya kalau tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah silakan. Tetapi kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ya harus kita tolak. Quran Sunnah dari Allah, dari pencipta langit dan bumi, pemberi rizki, dari Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita wa Rabbukum. Kenapa dikalahkan dengan adat istiadat? Tayyib, sesungguhnya secara teori mudah dipaham. Tapi secara praktek kok susah. Apa sebabnya? Itu tadi. Sudah terbentuk sejak kecil. Sulit. Qala, dikatakan, wa ta'kid annahum ala dhalalah. Maka orang ini akan berkata, selain ini, sesat. Fayamtali qalbuhu bita'zimi aslafihi. Akhirnya hatinya dipenuhi dengan pengagungan, penghormatan terhadap tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh-tokoh budayanya, tokoh-tokoh yang ada di negerinya, yang mengajarkan kebiasaan-kebiasaan tadi, walaupun sesat. Karena sudah terbentuk sejak kecil bahwa itu baik. Sudah terbentuk sejak kecil bahwa itu hak. Mulai, tapi bukankah mereka itu begini, bukankah mereka itu begitu? Wabughdu mukhalifihim. Sebaliknya, akan benci kepada yang menyelisihi. Orang yang ikut Rasulullah SAW ketika itu, dijuluki soba. Asabata? Apakah engkau sudah sobata? Fi'il? Madi? Dari kata soba. Sobata. Apa itu soba? Soba adalah seseorang yang keluar dari adat kaumnya. Seorang yang keluar dari adat kaumnya. Itu dikatakan soba. Dianggap oleh mereka tercela. Engkau telah menyelisih adat kaummu sendiri. Engkau telah keluar dari adat kebiasaan bangsa Arab. Jadi Islam itu bukan budaya Arab. Ajaran syariat Islam itu justru memperbaiki adat Arab jahiliyah dengan ajaran syariat Islam yang mulia. Hati-hati. Jangan dianggap Islam Arab. Justru orang Arabnya yang dulu mereka memiliki sekian perkara jahiliyah, adat istiadat jahiliyah, dirubah dengan syariat Islam. Bahkan kebiasaan-kebiasaan mereka jahiliyatul Arab ditentang sekian banyak. Dan orang yang masuk Islam, orang Arabnya sendiri menyatakan engkau telah keluar dari adat kebiasaan Arab. Dia anggap sebagai soba. Di Arab dibilang keluar dari adat istiadat. Di Indonesia dikatakan keluar juga dari adat istiadat. Di Cina dikatakan keluar dari adat istiadat. Terus kita ini orang mana? Muslimin, ahlus sunnah ini orang mana? Kan orang Arab sendiri menyatakan engkau telah keluar dari kebiasaan kita, dari budaya kita ila akhirnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, walhamdulillah. Agama ini dari Allah untuk seluruh manusia kafah. Kembali kepada kita. Qala rahimahullah, masih ucapan al-muallimi. Fayakunu ra'yuhu wa hawahu muta'adidaini ala tibai aslafihi wa mukhalafati mukhalifihim. Maka hawa nafsunya, pendapatnya, ra'yunya hanya dua itu tadi. Mengeluk-elukkan nenek moyangnya dan mencerca yang menyelisihinya. Itu agamanya. Hanya dua. Mengunggulkan nenek moyangnya berlebihan, melampaui batas. Dan memusuhi yang menyelisihinya juga melampaui batas. Tidak ada dalil, enggak ada hujah, enggak berpikir, tidak mau menggunakan akal sehatnya, tidak mau melihat fitrahnya, tidak mau melihat dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Lah, pokoknya ini kata mereka, nenek moyang kita sejak dulu. Dan apa yang kamu katakan adalah perkara yang batil, menyelisih kebiasaan kita sejak dulu. Hati-hati. Khonibrina azakumullah. Yata'akkad dhalika bi annahu yara annahu in khalafa ma nasha 'alaihi ramahu ahluhu wa ashabuhu bil kufur. Bahkan bertambah yakin lagi, yata'akkad, ditekankan lagi, mereka menganggap siapa yang menyelisihi keyakinan yang sudah sejak turun temurun begitu dianggap kafir. Ramahu ahluhu wa ashabuhu bil kufur. Pengikut-pengikut ini tadi yang sudah terbentuk sejak kecilnya begitu akan menjuluki orang yang menyelisihinya sebagai sesat atau kafir. Wa hajaruhu wa adawuhu, akan diboikot, akan digeruduk. Ya, digeruduk ya, didatangi rame-rame. Wa adawuhu, disakiti. Wa dayyaku, dipersempit ruang geraknya. Dayyaku alaihi aishahu, hidupnya dipersempit. Mau ini tidak boleh, mau ini tidak boleh, mau ini tidak boleh. Kamu orang yang menyelisihi adat istiadat setempat. Kamu adalah orang yang begini, orang yang begitu. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin akan menolong mereka. Selalu menolong mereka, membela mereka. Wa yazdadu sariful nash'ah quwwatan. Dan kemudian bertambah penolakan dari bentukan-bentukan seseorang sejak kecilnya, bertambah kekuatannya, bertambah sulit. Fisaddi anil haqqi bitulil mukthi, bertambah susah untuk menerima kebenaran ketika semakin lama, ketika semakin lama di atasnya. Ini terbentuk sejak kecil sampai SD, mungkin masih bisa dirubah walaupun sulit. Tambah sampai umur SMP, tambah sulit lagi. Sampai menjadi dewasa, lebih sulit lagi. Semakin tua, semakin sulit. Semakin sulit. Berarti dikatakan yazdad sarifun nash'ah, akan bertambah penghalang, bertambah kuat penghalangnya. Kalau tulul mukthi, kalau bertambah panjang kebiasaan tersebut. Wa mururul ayyami wa taqadumul azman, kalau zaman semakin panjang, hari-hari bertambah panjang, maka semakin sulit untuk dirubah. Wa qad nabbaha syari' ila hadza, dan syariat sudah mengingatkan hal ini. Kama fi hadis Samurah marfu'an, sebagaimana dikatakan oleh Samurah, "Uqtulu syuyukh al-musyrikin wastabqu syurakahum." Ketika berperang, perangi mereka, karena mereka memerangi, perangi mereka yang dewasanya saja. Yang anak-anak, perempuan, jangan. Mengapa? Mereka akan lebih mudah dirubah. Tapi yang sudah syuyukh ini yang sudah sulit untuk dirubah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, "Asy-syai la yakadu yuslim." Kata Imam Ahmad mengomentari riwayat ini, karena orang yang sudah sepuh, sudah syekh di atas kekafiran, kesyirikan, la yakadu yuslim, hampir-hampir enggak akan bisa masuk Islam. Wasyab, sedangkan pemuda, remaja, akrab ilal Islam, lebih mudah karena masih dekat dengan fitrahnya, masih dekat dengan fitrahnya. Semakin lama semakin sulit. Wa qala al-'allamah Abdurrahman As-Sa'di li sahibihi alladhi janaba as-shawab. Al-'allamah Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan kepada sahabatnya yang menyelisihi kebenaran, "Nushu'uka ala hadzal qaul wa i'tiqaduka iyyahu i'tiqadan rusikha fihi wal i'tiqad ar-rasikh fil qawli walau kana khata' la yuziluhu illa 'ilmun qawi." Kata beliau mengingatkan sahabatnya yang menyelisihi kebenaran, terus-menerusnya engkau di atas pendapat itu, pendapat yang salah. Keyakinanmu terhadap perkara tersebut yang salah dan terus, akan bertambah mapan, akan bertambah sulit untuk berubah. Al-i'tiqad ar-rasikh, keyakinan yang sudah mapan dari pendapat-pendapat yang salah, walau khata, walaupun itu salah, sulit untuk dirubah. Kalau sudah rasikh, kalau sudah mapan. La yuziluhu illa ilmun qawiyyun wa barahinun jeliyah, tidak bisa lagi dirubah kecuali oleh ilmu yang sangat kokoh, kuat, bukti-bukti yang banyak, yang jelas, gamblang. In sadafta insafan wa adamu ta'assub wa illa fala. Itu pun kalau engkau mau bertindak bijak, itu pun kalau engkau mau insaf, mau berpikir secara benar, jangan secara ta'assub. Berpikir secara benar, jangan bela diri. Oh enggak bisa, saya pasti benar. Jangan. Dengarkan apa dalil-dalilnya. Baru itu kamu bisa berubah. Lihat kata Syekh Sa'di pada sahabatnya, kalau engkau terus di atas kesalahanmu, semakin lama semakin sulit berubah. Kamu kalau enggak sekarang berubah, akan semakin rosih kesalahan tersebut, semakin mapan pada dirimu. Kalau sudah rasih, enggak bisa dirubah. Kecuali dengan ilmu yang kuat, dengan dalil yang kokoh, sampai kemudian engkau mau mendengar dengan bijak, baru bisa berubah. Kalau enggak, sulit itu berubah. Masih sedikit lagi, hanya dua paragraf lagi kita lanjutkan insyaallah ba'da shalah bi'idznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.